Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada waktu yang lalu kita telah baca beberapa dalil yang menunjukkan tercelanya dunia. Di antaranya bahwasannya dunia itu mal'unah. Mal'un ma fiha. Dunia itu terlaknat. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali yang dunia itu adalah karena Allah atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadis yang terakhir kita baca, hadis yang sahih li ghairi. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ahabba dunya ad-dara bi akhiratih. Barang siapa yang dia cinta dunia akan membahayakan akhiratnya. Wa man ahabu akhiratah ad-dara dunya. Dan barang siapa yang dia mencintai akhiratnya akan memotoratkan dunianya. Athiru ma yabqa ala ma yufna. Maka utamakanlah apa yang kekal, yaitu akhirat, di atas perkara yang akan musnah, yaitu dunia. Selanjutnya kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa qatab al-Hasan ila Umar bin Abdul Aziz fi dhammi dunya kitaban tawilan fihi amma ba'd fa inna dunya daru dha'nun laisa bidaril maqam. Telah menulis Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz menjelaskan tentang tercelanya dunia pada surat yang sangat panjang, yang di dalamnya terdapat amma ba'd. Kata beliau, sesungguhnya dunia itu adalah negeri yang bukan untuk tinggal. Nah, negeri yang akan hancur dan tidak untuk ditinggali. Wa inna ma anzala ilaiha Adam ukubah. Hanya saja diturunkan ke dunia Adam adalah sebagai hukuman. Fahdarha ya amiril mu'minin. Maka berhati-hatilah terhadap dunia wahai amiril mu'minin. Fa inna zada minha tarakaha. Wal ghanin fiha faqaraha. Watadhullu man a'azzuha. Watafakur man jama'aha. Maka sesungguhnya mengambil bekal dari dunia nanti akan ditinggalkan. Mencari kekayaan di dunia maka akan fakir terhadap dunia. Dan akan terhina orang yang dia bermegahan dengan dunia. Dan akan miskin atau fakir orang yang mengumpulkannya. Kasamiya kulluhu man la ya'rifuhu wa huwa hatafah. Seperti racun yang dia memakannya dalam keadaan dia tidak tahu itu racun. Nan wa huwa hatafah, dan dia itu tersembunyi. Fahdar hadhihi ad-dar ghirarah al-khiyalah al-khida'ah. Maka hati-hatilah terhadap negeri ini yang menipu, yang di sana penuh dengan khayalan dan tipu daya. Wa kun asharra ma takun fiha. Wahdar ma takunu laha sururuha masyubun bil hazan. Jadilah nam asarra ma takun fiha, tersembunyi dari apa yang ada di dalam dunia. Jadilah orang yang dia tidak mengerti atau menyembunyikan dari dunia. Dan berhati-hatilah ketika memiliki dunia. Naam, sururuha masyubin bilhazan. Kebahagiaan dunia tercampur dengan kesedihan. Naam, ini kalau kita pahami dan mendalami, demikianlah apa yang dikatakan oleh beliau. Senang ketika punya kendaraan, pasti nanti ada suatu saat kesedihannya. Tiba-tiba bannya pecah, tiba-tiba remnya blong, jatuh. Iya, padahal senang sekali punya motor, masya Allah. Dicuci. Nah, kita belum mandi, sudah dicuci motornya, sudah mandi duluan. Nah, dibersihin, mengkilap. Senang. Suatu saat membuat jengkel, mogok tiba-tiba di tengah jalan. Sedih. Atau, nah, dia hancur. Seperti itulah memang kesenangan dunia. Iya. Wasyafruha syaubun bil qadar. Jernihnya dunia itu tercampur dengan kotoran. Walau kana al khaliq yukhbiru anha khabran. Itu bukan khairan tapi khabaran. Nah. Walam yadrib laha mathalan lakanat qad ayqatun na'im nabahat ghafil. Kalau seandainya sang pencipta ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitakan tentang dunia satu berita dan tidak membuat permisalan, pasti orang yang tertidur akan bangun. Naam. Dan nabahat ghafil. Artinya seandainya Allah mengabarkan tentang dunia dan tidak memberikan contoh, sungguh orang yang tidur itu akan terbangun dan akan memberikan peringatan kepada yang lalai. Fakaifa qad waja'a minallahi 'azza wa jalla anha jajar. Dan bagaimana tidak, sungguh telah datang dari Allah penjelasan tentang dunia, yaitu dalam bentuk peringatan. Wa fi'a wa'id. Wa ma laha indallahi subhanahu wa ta'ala qadrun wa la wazan. Wa ma nadhara ilaiha mundu khalaqaha. Maka di dalamnya ada nasihat. Naam. Alangkah di sisi Allah apa yang sudah ditakdirkan dan ditimbang. Wa ma nadhara ilaiha mundu khalaqaha, dan tidaklah dilihat kepada dunia semenjak diciptakannya. Wa laqad aradat 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafatihaha wa khazainaha wa la yanqusuhu indallahu janaha bawdah. Dan sungguh telah ditampakkan dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunci-kunci perbendaharaannya, tidaklah akan menguranginya di sisi Allah ya sebesar sayap nyamuk. Fa aba yaqbalaha, dan enggan untuk menerima dunia. Enggak ada bandingannya, dunia itu ibaratnya seperti sayap nyamuk. Enggak membuat kurang apa yang ada di sisi Allah. Idkariha yuhibba ma abghadha khaliquh. ketika tidak disukai, nam, karoha benci untuk disukai dan paling dimurkai oleh yang menciptai Allah Subhanahu Wa Taala. Ayar fa'ma wada'a maliqah, atau terangkat apa yang telah diletakkan kekuasaannya. Zawahallahu 'ala anisalihin ikhtiyaran, dan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang-orang yang saleh. Wa basataha li a'daihi iqtiraran, dan dibentangkan dunia itu untuk musuh-musuh Allah dalam rangka menipu mereka. Nah, disembunyikan, dilipat oleh Allah dari orang soleh. Nam, ikhtiar dalam rangka menjaga orang-orang soleh, dalam rangka orang soleh memilih mana yang untuk Allah. Sedangkan dunia itu dibentangkan untuk musuh-musuh Allah sebagai tipuan. Artinya jangan tertipu dengan kemegahan yang ada pada orang-orang kafir. Mereka seakan-akan seperti kaya raya. Semua urusan dunia terpenuhi, dikuasai. Makan, minum seakan-akan tidak kekurangan. Yang mayoritasnya mereka seperti itu. Jangan tertipu. Karena itu memang dibentangkan oleh Allah untuk musuh-musuh Allah sebagai tipuan. Apa yadhunnul maghrur biha muqtadir 'alaiha annahu akram biha? Apakah orang yang tertipu itu menyangka bahwasanya dia ditentukan di atas dunia kemudian dimuliakan dengannya? Wa nasama sana Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina shadda 'ala batnihi al-hajar. Kemudian Allah lupa dan melupakan apa yang Allah perbuat terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika mengikat perutnya dengan batu saking laparnya. Apakah Allah lupa dengan nabinya untuk tidak diberikan dunia? Tidak. Naam. Wallahu ma ahad minan nas basat lahu fi dunya. Demi Allah, tawallahi ma'ahad, tidak ada seorang pun dari manusia yang dibentangkan untuk Nabi pada urusan dunia. Walam yakhif an yakuna qad mukira bihi ila kana qad naqasa aqluh. Maka tidaklah yakhif, takut keberadaannya. Nah, terkadang itu adalah sebuah makar, kecuali sungguh, ya, kalau dia menganggap itu adalah makar, telah berkurang akalnya. Wa'ajas ra'yuhu, telah lemah akalnya. Kalau menyangka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilupakan oleh Allah, tidak diberi dunia. Nah, maka dia telah kurang akalnya. Wa ma'amsaka an abdin, falam yadunu annahu qad khair lahu fi khairun lahu fiha. Dan tidaklah ketika dunia itu dicegah dari seorang hamba, maka jangan dia menduga bahwasannya qad lahu khairun lahu fiha. Naam, bahwasannya sungguh dia telah terpilih dalam dunia. Ila kana qad naqasa aqluhu wa ajas ra'yuhu, kecuali dia telah kurang akalnya dan pendapatnya. Artinya jangan menyangka bahwasannya ketika seseorang kurang dalam harta, selama dia berada dalam ketaatan kepada Allah, Allah melupakannya. Tidak. Dan jangan menyangka kalau orang-orang yang kaya demikian Allah mengangkat dengan dunia itu. Bukan. Bahkan itu sebagai ujian, seperti di dalam surat Al-Fajr. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabatalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Apakah seorang menyangka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia? Naam. Dimuliakan, diberikan kelapangan, kemudian dia menyangka Allah telah memuliakannya. Dan apa seseorang ketika dia diberikan ujian dan cobaan, kekurangan, ya sedikit harta rezekinya, apakah dia menyangka bahwasan dia telah dihinakan? Maka sekali-kali tidak. Bukan ukurannya seseorang dimuliakan oleh Allah itu lapang dunia dan hartanya. Bukan ukurannya ketika seseorang miskin, papa, penuh kesusahan dalam masalah dunia, Allah menghinakannya. Bukan. Semuanya itu adalah ujian dan cobaan. Nah, justru seperti yang terdapat di dalam hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada satu kaum, Allah berikan ujian dan cobaan, ya, dengan kesulitan-kesulitan. Justru kesulitan-kesulitan itu ketika dia berada di jalan ketaatan kepada Allah adalah menunjukkan Allah cinta kepada orang itu. Allah cinta kepada kaum tersebut. Makanya dikatakan oleh Syekh, ya, kecuali orang yang menyangka kalau ukurannya dunia dilapangkan, berarti Allah akan mengangkat derajatnya dengan dunia, dia telah kurang akalnya. Naam. Waqad qala Malik bin Dinar. Telah berkata Malik bin Dinar, ittaqus saharah wa innaha tasharul qulubul ulama, yakni dunia. Hati-hatilah pada perkara yang bisa menyihir, sesungguhnya menyihir hati-hati para ulama, maksudnya yaitu dunia. Dunia akan bisa membuat gelap pandangan seseorang. Kalau ketika bercokol padanya hubud dunia, maka hilang al-haq, kebenaran, pandangan kebenarannya, hidayahnya. Ya, yang penting mencapai keinginan dunianya. Enggak memandang dia berilmu atau tidak, atau dia orang-orang yang ibadah atau tidak, ketika bercokol padanya dunia, hubu dunia, akan bisa membalik hati-hati seseorang. Makanya beliau nasihatkan di sini untuk berhati-hati terhadap yang bisa menyihir. Wa min anfalati dunya, sebagai contohnya dunia. Qala Yunus bin Ubaid, syabahati dunya karajulin na'im, ara'a fi manamihi ma yakrahahu wa ma yuhibbu, wa bainama huwa kadzalik intabah. Permisalan dunia, kata Yunus bin Ubaid, diserupakan seperti orang yang sedang tidur. Maka ketika dia melihat di dalam mimpinya apa yang dia tidak sukai, apa yang dia senangi, ya, ketika dia dalam keadaan seperti itu, kemudian dia bangun. Lagi mimpi asyik, Masya Allah. Ingin misalnya jalan-jalan ke tempat yang indah, wah dia senang. Tiba-tiba bangun, enggak ada dunianya. Seperti itu memang dunia. Iya. Mudah hilangnya. Tidak kekal kenikmatan kesenangannya. Ya, kita seperti yang kita contohkan. Makanan apa yang paling enak di dunia ini? Makanan apa? Yang dikejar-kejar orang ingin makan yang enak. Ya, kalau santri kasih bakso aja udah enak. Ya. Apa coba? Misalnya daging ayam misalnya. Di pondok ingatnya ayam, ayam. Kenapa? Karena di pondok nggak makan ayam misalnya. Misalnya. Ya, tergoda ingin pulang. Ya, sudah dapat di rumah. Paling dia makan sepotong. Nggak mungkin dia habis satu ekor. Habis nggak satu ekor? Enggak. Itulah dunia. Hanya segitu aja. Nah, ngebet pengen ngelihat orang naik motor. Wah, asik banget naik motor ya, asik. Ntar udah, nah dia naik motor, sudah bosan. Seperti itulah. Nah, bosan. Ah, bosan. Apalagi mogok-mogok. Bikin kesel. Nah, pengen mondok lagi ya, telat. Sudah dikeluarkan. Nah, begitulah tipu daya. Seakan-akan, wah, gitu. Seakan-akan asyik, ya, padahal kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Nah, makanya disebutkan tadi dunia itu apa? Khayalah, hayalan. Nah, iya, seperti orang mimpi, bangun, sudah gitu sudah hilang. Seperti itulah dunia. Wal ma'na annahum yatanabbahuna bil maut. Artinya mereka mengingat kematian. Iya. Afan di sini. Wa mithlu hadzal qawlu, ada yang ketinggalan. Dan semisal ini pula ucapan mereka, annas niyam. Wa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur. Apabila ketika mereka mati, baru mereka ingat. Nah, seperti tadi orang bangun tidur baru ingat, oh ini cuma mimpi. Nah, demikian pula ketika mati baru ingat. Makanya diingatkan dalam ayat apa? Al-Hakumut Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Nah, melalaikan kemudian sampai ke alam kubur. Baru ingat. Ya, baru ingat. Nah, apa yang kewajiban dia, baru ingat apa yang harus dijauhi, baru ingat penyesalannya. Nah, kalau sudah meninggal. Ya sudah telat kalau sudah meninggal. Iya. Makanya sebagai peringatan untuk kita selalu menjaga diri untuk berangan-angan, tidak berangan-angan terhadap dunia. Khawatir besok meninggal. Sehingga mempersiapkan diri. Ya, ketika tidur baca doa, baca Al-Quran dulu. Nah, wudu kemudian tidur. Ketika bangun, alhamdulillah masih diberi kesempatan. Terus begitu. Ya. Nah, kalau ada yang seneng, pengen keseneng nih, pengen naik motor masih mondok. Ah, bahaya nanti kalau naik motor ntar aja, belum saatnya. Seperti itu terus. Nah, sehingga enggak tergoda. Ya, tidak tergoda ingin melakukan perkara-perkara yang dianggap di mata kita mengasyikan, enak, padahal itu perkara yang ya, biasa saja kalau sudah naik. Nah, biasa kalau orang belum tahu, belum mencicipi, seperti itu penasaran. Ya kan? Ini masakan apa? Penasaran, pengen mencicipi. Kita sudah mencicipi, biasa aja. Seperti itu memang. Penasaran. Ya. Jangan coba-coba. Ya, sudah dikasih rambu-rambu, jangan gini, pingin mencicipi. Ah, udah, resikonya kan tahu sendiri. Nah, di DO. Udah DO, malu mau belajar. Ya, akibatnya buruk. Ya, menyiksa diri. Apa enak seperti itu? Enggak enak, menyiksa diri. Jangan tergoda di awal-awal memang menggodaannya, masya Allah godaannya luar biasa. Nah, tapi hati-hati akibatnya buruk. Nah, keburukannya tidak berhenti sampai situ. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala selamatkan, sadar, kemudian dia kembali walaupun dalam keadaan seperti itu dia tetap talabatul ilmi. Ya. Tapi jangan coba-coba, mengerikan. Nah, kalau sudah tergoda. Ya. Alasan malu lah, itulah, akhirnya enggak taklim-taklim. Nah, bahaya. Itulah dunia. Kalau sudah kayak orang mimpi, sudah itu baru sadar, ya nyesel ya, kenapa kemarin anak coba-coba, ah sudah. Nasi sudah jadi bubur, enggak bisa jadi nasi lagi. Nah. Wal makna kata beliau annahum yantanbihuna bil maut wa laysa fi aydihim syai'un mimma raqinu ilaihi farahu bihi. Maknanya bahwasanya mereka ketika mengingat kematian dan tidak ada di hadapan mereka sesuatu yang mereka bisa jadikan sandaran. Nah, sehingga mereka senang dengannya. Iya.